Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aqsam an-nasr. Ya, dalil syar'i tentang adanya nasakh. Kemarin kita telah menyebutkan dalil akli adanya nasakh yang dikembalikan kepada takdir Allah atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah zat yang merajai segalanya sehingga makhluk yang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala harus taat kepada apapun yang diinginkan oleh sang raja, meskipun sang raja mengubah dan mengganti aturannya. Selanjutnya kita akan menyebutkan dalil syar'i adanya nasakh dalam syariat. Wa amma wuku'uhu syar'an fa'adillatun fali'adillatin minha. Adapun adanya nasakh secara syariat, ditunjukkan beberapa dalil diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami menasakh satu ayat atau satu hukum, aw nunsiha atau kami melupakannya. Melupakannya maksudnya adalah meninggalkannya. Karena nisyan bisa bermakna nisyanud dhuhul wa nisyanud at-tark. Dan makna melupakan di sini tidak mungkin dimaknai nisyanud dhuhul. Namun maknanya adalah nisyanut tark, Allah tinggalkan. Na'ti bi khairin minha, aku akan datangkan yang lebih baik darinya. Au misliha, atau yang semisal dengannya. Kemudian dalil yang lain adanya nasah adalah firman Allah di surat Al-Anfal tentang aturan perang. Tugas yang Allah bebankan kepada kaum mukminin ketika berperang. Allah mengatakan al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kalian karena Allah mengetahui adanya unsur lemah dalam diri kalian. Kemudian firman Allah juga di surat Al-Baqarah tentang bolehnya melakukan hubungan badan di malam Ramadan. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang silahkan kalian bashiruhunna, melakukan hubungan badan di malam bulan Ramadan. Adanya kalimat al'an berarti beda antara hukum yang telah Allah tetapkan dengan hukum sebelumnya. Fa'inna hadha nassun fi taghyiril hukmi as-sabiq. Maka ayat semacam ini merupakan nas dalil yang tegas adanya perubahan hukum sebelumnya. Kemudian dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku pernah larang kalian untuk melakukan ziarah kubur. "Fazuruha." Selanjutnya silahkan lakukan ziarah kubur. Di sini banyak al-amru ba'dan nahyi. Wal-amru ba'dan nahyi yarji ila ma qabla an-nahyi. Apa hukum ziarah kubur? Mubah ataukah masnun atau mustahab? Mubah. Berarti tidak bernilai ibadah. Maka kita ziarah kubur tidak boleh diniatkan ibadah. Mubah. Ya, al-amru ba'da an-nahyi riyaji ilama qabla an-nahyi. Kemudian kita bisa lihat dari lanjutan dalam hadis, fa innaha tudzakkirukumul maut. Ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Maka ziarah kubur menjadi ibadah. Mustahab. Fahadha nassun fi naskhin nahyi an ziyaratil qubur. Maka ini merupakan dalil adanya nasakh larangan melakukan ziarah kubur. Berikutnya tentang ma yumtana'u naskhuhu. Aturan yang tidak mungkin dinasakh. Yumtana'u naskhu fi ma ya'ti. Nasakh tidak berlaku untuk beberapa kasus berikut. Yang pertama dalam masalah al-akhbar, dalam masalah berita. Karena nasakh itu tempatnya fil hukmi. Li'anna an-naskha mahalluhu al-hukmu. Karena nasakh tempatnya ada pada masalah hukum. Tidak ada dalam masalah berita. Wa li'anna naskha ahadil khabaraini yastalzim ay yakuna ahaduhuma kadziban. Karena menasakh salah satu berita berarti mengharuskan mendustakan berita yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang pertama mengatakan berita A. Kemudian di kesempatan yang kedua Allah ganti berita itu menjadi berita B. Maka konsekuensinya berita sebelumnya dusta. Dan itu mustahil ada dalam syariat. Karena itu berita tidak mungkin dinasakh. Wal kadzibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulih. Dan yang namanya dusta itu mustahil terdapat dalam berita Allah dan Rasulnya. Allahumma illa kecuali. Dan di sini Allahumma dalam rangka penegasan. Kecuali ayyakunal hukmu ata bisuratil khabar. Kecuali jika hukumnya disampaikan dalam bentuk berita. Al-khabar bimakna insya. Fala yumtana'u naskhuhu, sehingga tidak mustahil untuk dinasah. Misalnya firman Allah, iyyakum minkum ishrun sabiruna yaglibu mi'atain. Jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, 20 ini bisa mengalahkan 200 orang kafir. Yang dimaksud orang bersabar di sini adalah mukmin yang berjihad. Allah sebut mukmin yang berjihad dengan sabirun. Karena tidak mungkin orang bisa berangkat jihad tanpa diiringi sifat sabar. Hukum pertama, idealnya orang yang beriman satu bisa mengalahkan 10. Namun satu mengalahkan 10 ini bukan 10 mati, satu mati bukan. Satu ini bisa membunuh 10 orang kafir dan dia hidup. Ini standar kekuatan orang yang beriman di masa silam. Maka perang Badar 300 sekian belas orang melawan 1000 orang itu baru 1:3. Sehingga kaum mukminin masih memungkinkan untuk menang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka perang. Karena itu dalam aturan jihad tentang masalah berapa batas minimal personel kaum muslimin dan berapa batas minimal persenjataan adalah dengan melihat semacam ini. Kalau di masa silam 1:10, senjata kaum muslimin 1, musuh punya 10, masih boleh jihad. Dan itu kembali kepada ijtihad imam. Fa inna hadza khabarun ma'nahu al-amru. Kalimat ini khabar, namun maknanya adalah perintah. Allah perintahkan agar kaum mukminin satu bisa mengalahkan 10 orang kafir. Walidza jaa naskhuhu fil ayati allati ba'daha. Karena itu terdapat nasakhnya di ayat lanjutannya, yaitu firman Allah, al-an khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah berikan keringanan kepada kalian dan Allah mengetahui adanya unsur lemah, sifat lemah dalam diri kalian. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Jika ada 100 orang mukmin yang bersabar, artinya orang mukmin yang melakukan jihad, mereka bisa mengalahkan 200 orang kafir, 200 musuhnya. Maka standarnya berapa? Turun menjadi setengah. Dulu 1/10, sekarang menjadi setengah. 1:2. Ini Allah sampaikan dalam bentuk khabar, namun maknanya insya. Kemudian yang kedua, yang yumtana unaskhuhu, yang tidak mungkin dinasah adalah al-ahkamul lati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makan. hukum yang memberikan maslahat di setiap zaman, di setiap waktu dan tempat. Semacam perintah untuk mentauhidkan Allah. Tidak akan mungkin ada perintah mentauhidkan Allah yang dinasakh. Atau larangan syirik. Tidak mungkin ada larangan syirik yang dinasakh. Termasuk juga usul iman, prinsip iman, prinsip ibadah. Bahasanya ibadah itu harus ikhlas sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada istilah nasakh, ibadah boleh berkreasi sendiri. Atau makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang menjadi prinsip utama dalam hidup, akhlak mulia, semacam jujur, al-afaf, menjaga kehormatan, al-karom, sifat pemurah, pemberani, dan semacamnya. Semacam ini tidak mungkin perintahnya dinasakh. Termasuk juga tidak mungkin menasakh larangan amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makanin. Larangan untuk sesuatu yang nilainya jelek dalam setiap waktu dan tempat. Semacam larangan syirik, kekufuran, masawil akhlak, akhlak yang tercela seperti dusta, al-fujur, bohong, dusta, bakhil, pengecut dan yang lainnya. Karena id asy-syara'i, karena semua syariat, kulluha semuanya lima salihil ibad, itu Allah turunkan dalam rangka kemaslahatan para hamba, wa taf'il mafasidi anhum, dan menghindarkan kerusakan dari mereka. Ada satu kasus di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, dan itu dalam syariat kita syirik besar, sujud kepada selain Allah. Bukankah namanya prinsip syariat itu sama dalam masalah menegakkan tauhid dan anti syirik? Lalu bagaimana dengan adanya izin sujud di masa Nabi Yusuf alaihissalam? Jawabannya, jadi tugas apa enggak nih? Ya, jadi menegakkan tauhid dan anti syirik prinsip semua nabi. Tidak mungkin ada nasakh dalam hal ini. Tidak mungkin terjadi perubahan di masa Yusuf boleh syirik, kemudian setelah Yusuf tidak boleh syirik. Demikian pula yang terjadi pada malaikat yang sujud kepada Adam alaihissalam. Maka syirik menjadi larangan yang berlaku dalam semua syariat. Namun apakah sujud kepada selain Allah termasuk syirik dan bukan? Ini masuk pada ahkam. Masuk dalam pembahasan ahkam. Di masa Nabi Yusuf, Nabi Adam alaihissalam, sujud kepada selain Allah bukan termasuk syirik. Maka diizinkan dalam syariat mereka. Dan itu bukan termasuk perbuatan menyekutukan Allah. Sedangkan dalam syariat kita, sujud kepada selain Allah syirkun, termasuk perbuatan kesyirikan, dan itu dilarang. Kemudian berikutnya tentang syurutun naskhi, syarat-syarat nasakh. Yushtaratu lin naskhi fima yumkinu naskhuhu syurutun minha. Dipersyaratkan adanya nasakh untuk kasus yang mungkin dinasakh, yang boleh dilakukan nasakh. Syurutun, beberapa syarat, minha diantaranya. Antum bisa lihat kehati-hatian Syekh dalam menyebutkan rincian. Beliau tidak lupa menyatakan minha diantaranya. Beliau tidak mengatakan syaratnya sebagai berikut, tapi beliau menyatakan syaratnya diantaranya sebagai berikut. Karena bisa jadi ada syarat yang beliau terlupakan untuk menyebutkannya, atau beliau tidak ketahui, namun itu masih bagian dari syarat. Sehingga sebagai bentuk kehati-hatian, beliau kasih minha diantaranya. Seperti itu adab dalam menyebutkan rincian. Ketika kita tidak tahu seluruhnya, maka sebutkan jangan lupa menyebutkan kata di antaranya. Yang pertama, ta'adzurul jam'i bainad dalilain. Tidak memungkinkan mengkompromikan antara dua dalil. Fa in amkanal jam'u fala naskha liimkanil amali bi kullin min hima. Jika masih memungkinkan untuk dikompromikan, maka tidak ada istilah nasakh, karena memungkinkan untuk mengamalkan semuanya. Dan ini berdasarkan kaidah al-jam'u muqaddam 'ala an-naskhi au 'ala at-tarjih. Dan kaidah ini turunan dari kaidah dalam masalah usul i'malul kalam muqaddamun 'ala ihmali. Mengamalkan semua kalam, semua dalil itu muqaddam, didahulukan daripada ihmal, meninggalkan sebagian kalam. Ketika kita menggunakan prinsip nasakh, maka konsekuensinya apa? Mengambil sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Karena itu, selagi memungkinkan al-jama', selagi memungkinkan dikompromikan, maka tidak boleh menggunakan nasakh. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu bita'akhurin nasikh. Mengetahui ta'akhurin nasikh, hukum yang menasah datang lebih belakangan. Wa yu'lamu dhalika imma bin nasi au bi khabaris sahabi au bit tarikh. Dan itu bisa diketahui baik berdasarkan nahs atau berdasarkan informasi dari sahabat atau berdasarkan sejarah. Dan ini prinsip yang penting, dua syarat ini. Yang pertama apa? Tidak mungkin jamak. Yang kedua, diketahui mana yang lebih belakangan. Jika salah satu di antara dua syarat ini tidak dijumpai, tidak bisa kita ketahui, maka tidak memungkinkan untuk dilakukan nasakh. Kemudian beliau sebutkan satu-satu contoh tentang al-ilmu bita'akhurin nasih, mengetahui bahwasanya nasih datang belakangan. Misalu ma ulima ta'akhuruhu bin nas. Contoh kasus yang diketahui dia datang belakangan berdasarkan nas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa. Dulu aku izinkan kalian untuk melakukan mut'ah, nikah mut'ah dengan wanita. Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan hal ini pada hari kiamat. Maka dalil mut'ah ada, namun telah dinasakh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tegaskan sendiri dalam lanjutan hadis. Sehingga dia ma'lumun bin nas. Kemudian contoh ulima bi khabari sahabi. Kita ketahui ta'akhurun nasih dengan berita sahabat adalah pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana fi ma unzila minal Qur'an ashru radha'atin ma'lumatin yahrimna. Di antara ayat yang pernah diturunkan dalam Al-Qur'an adalah ayat yang berbicara tentang 10 persusuan maklumah sesuai standar. Maklumah bagaimana? Ma'rufah, sesuai standar. Kapan dihitung sekali persusuan? Kalau bayi netek misalnya cuma 1 menit, apakah dihitung sekali persusuan? Ataukah standarnya bagaimana? Ini kembali kepada uruf. Namanya maklumah. Yahrimna bisa menyebabkan mahram. 10 kali persusuan standar yang bisa menyebabkan mahram. Summa nusikhna bi khamsin ma'lumat. Kemudian dinasah dengan 5 kali persusuan. Kemudian wa mithalu ma'ulima bi tarikh. Contoh yang diketahui berdasarkan tarikh. Berdasarkan sejarah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-ana khaffafallahu ankum, yang tadi kita sudah singgung, saat ini Allah memberikan keringanan kepada kalian. Dan surat Al-Anfal itu banyak bercerita tentang perang apa? Ya, surat Al-Anfal banyak bercerita tentang perang Uhud. Maka firman Allah Subhanahu wa taala al-ana menunjukkan ta'akhuri hadzal hukm. Hukum ini berlaku di belakang, datang lebih telat. Wa kadza law dzukira anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakama bi syai'in qabla al-hijrah thumma hakama ba'daha bima yukhalifuhu fasani nasikhun. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang satu hukum bihukmi syai', hukum sesuatu qabla al-hijrah, sebelum beliau hijrah. Kemudian beliau menetapkan satu hukum setelah hijrah bima yukhalifuhu, yang berbeda dengan hukum sebelumnya. Fasani nasikhun, maka yang kedua statusnya sebagai nasih. Kemudian syarat yang ketiga adalah subutun nasih. Bimakna sihatun nasih. Subut bimakna sihah. Dalil yang menasah itu dalil yang sahih. Washtarata al-jumhuru ayyakuna aqwa minal mansukh. Dan mayoritas ulama mempersyaratkan dalil nasikh harus lebih kuat daripada mansukh. Lebih kuat min haitsus tsubut, lebih kuat dari sisi status kesahihan. Au mumatsilan lahu, atau minimal semisal dengan yang dimansukh. Karena itu menurut jumhur ulama, fala yunsahul mutawatiru indahum bil ahad. Hukum yang berdasarkan kabar mutawatir itu tidak dinasah berdasarkan berita ahad. Wa in kana sabitan, meskipun berita ahad ini statusnya sahih. Namun kata beliau, wal arjah annahu la yushtarat. Bahwasanya tidak ada persyaratan demikian dalam nasah dan dalam nasih dan mansukh. La yustaratu ayyakuna an-nasihu aqwa aw mumatsilan. Tidak dipersyaratkan nasih harus lebih kuat dibandingkan mansukh atau sama dengan mansukhnya. Li'anna mahallan nasi al-hukmu, karena pembahasan nasah itu berada pada masalah hukum dan bukan syarat fi subutihi al-mutawatiru, bukanlah syarat dalam menetapkan hukum harus berdasarkan berita mutawatir. Selama berita itu sahih, maka dia layak jadi dalil, dan semua dalil bisa menjadi nasih ketika dia bertentangan dengan dalil sebelumnya dan diketahui sejarahnya. Sementara tidak memungkinkan untuk digabungkan. Dan insya Allah inilah pendapat yang lebih kuat, bahwa bukan syarat nasih statusnya harus lebih kuat dibandingkan mansukh. Oleh karena itu memungkinkan jika sunnah yang ahad, dan hampir semua sunnah itu ahad, jika sunnah yang statusnya ahad, hadis yang statusnya ahad, menasah apa yang ada dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran di antara syaratnya adalah harus sabitun bitawatur, harus berdasarkan berita mutawatir. Karena Al-Quran yang tidak mutawatir masuk dalam qiraah syadzah, masuk dalam bacaan yang syadz, yang menyimpang, yang aneh. Dan qiraah syadzah tidak boleh dipakai. Maka syarat Al-Quran harus mutawatir, sehingga semua isi Quran mutawatir yang kita terima. Nah, bolehkah kemudian terjadi nasah teks dalam Al-Quran dinasah dalam hadis yang bisa dipastikan hadis itu ahad? Kalau kita baca Sahih Bukhari, statusnya ahad. Sahih Muslim, statusnya ahad. Karena masing-masing hanya membawakan satu perawi, satu jalur atau dua jalur. Untuk bisa mencapai mutawatir, syaratnya sangat sulit. Selain mutawatir makna. Maka jika kemudian kita menggunakan prinsip jumhur ulama, kita menggunakan prinsip jumhur ulama, nanti tidak akan ada istilah nasah Al-Quran dengan sunnah. Kemudian kita lanjutkan berikutnya tentang aqsamun nasakh, pembagian nasakh. Yang qasimun nasakhu bi'tibarin nasi al-mansukhi ila salasati aqsam. Nasakh berdasarkan nas yang dinasakh, dengan meninjau nas yang dinasakh, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafzuhu. Ada nas yang teksnya atau yang hukumnya dinasah, namun lafadznya masih ada. Wa hadza huwal katsiru fil Qur'an. Dan semacam ini banyak dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat al-musabarah, ayat tentang jihad, musabarah nama lain dari jihad. Wa huma qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Apabila ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, mereka bisa mengalahkan 200 orang. 1 banding 10. Kemudian dinasah hukumnya dengan firman Allah, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200. Sekarang Allah berikan keringanan kepada kalian dan Allah mengetahui adanya kelemahan dalam diri kalian. Apabila ada di antara kalian 100 orang yang sabar, mereka bisa mengalahkan 200, 1 banding 2. Wa iyyakum minkum 1000 yaghlibu 2000 biidznillah. Dan jika ada di antara kalian 1000 orang yang ikut jihad, bisa mengalahkan 2000 orang musuhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang yang sabar. Artinya Allah ingatkan, sekalipun jumlah kalian memadai untuk berperang, namun kalau kemudian perang itu tidak diiringi sabar, bisa jadi Allah tidak memberikan pertolongan, wallahu ma'as sabirin. Dan di antara hikmah dinasahnya hukum namun lafadznya tetap ada adalah baqa'u thawabit tilawah. Pahala membaca ayat ini tetap ada. Kalau ayat ini dibuang, nanti kita membaca Quran terkurang sekian banyak pahala. Padahal pahala Al-Quran per huruf 10. Kemudian di antara hikmah yang lain adalah tadzkirul ummah bihikmatin nashi. Mengingatkan umat akan hikmahnya nasah, sehingga orang makin merasa yakin betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Dulu ada kasus seperti ini, kemudian itu Allah hapus dan Allah ganti dengan yang seperti itu. Yang ini lebih ringan bagi kita. Maka kita akan semakin bersyukur kepada Allah dengan diringankannya syariat yang Allah bebankan kepada kita. Kemudian yang kedua, ma nusikha lafzuhu wa baqiya hukmuhu ka ayatir rajmi. Ayat yang dinasah lafadznya namun hukumnya tetap ada, semacam ayat rajam. Faqad tsabata fi sahihain, terdapat dalam sahih Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah berceramah, kana fi ma anzalallahu ayatar rajmi. Dulu di antara ayat yang Allah turunkan adalah ayat tentang rajam. Faqara'naha wa aqalnaha wa wa'ainaha. Kami membacanya, kami merenungkan maknanya. Ini di antara dalil sahabat itu belajar tafsir. Wa wa'ainaha, dan kami menghafalkannya. Mereka jaga hafalannya, tidak hilang. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam merajam dan kami pun pernah melakukan rajam setelah beliau meninggal. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun, maka saya khawatir ketika berlalu waktu yang lama bagi manusia, ayyakula qail, ada orang yang berkomentar, wallahi ma najitu rajma fi kitabillah, demi Allah kami tidak menjumpai adanya syariat tajam dalam kitabullah, maksudnya dalam Al-Quran. Fayadillu bitarki faridatin anzalah Allah, maka mereka jadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang pernah Allah turunkan. Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana, sungguh rajam itu ada dalam kitab Allah. Ala man zana, bagi orang yang berzina, idza ahsana minar rijali wan nisa, apabila dia telah menikah, apabila dia muhsan dari kalangan laki-laki maupun wanita, wa qamatil bayyinah, dan di sana ada bukti, dan bukti itu minimal 4 saksi. Au kana al-habalu, atau dia mengalami hamil. Awil i'tiraf, atau pengakuan. Dan ini 3 cara dalam menetapkan had zina. Bayyinah, kemudian hamil, karena tidak mungkin bisa mengelak. Yang ketiga, i'tiraf, pengakuan. Kalau dia sudah ngaku, tidak bisa dicabut. Tidak perlu saksi. Saya menyatakan saya berzina. Maka hakim tidak perlu tanya, mana saksimu? Nah, kalau berzina harus disaksikan orang, ya tidak perlu ngaku. Kalau sudah ngaku, tidak perlu saksi. Tapi kalau dituduh oleh orang lain, maka yang nuduh wajib mendatangkan 4 saksi. Kemudian di antara hikmah naskhul lafzi tunal hukmi adalah ikhtibarul ummah. Di antara hikmah menasah lafaz namun hukumnya tidak dinasah adalah ikhtibarul ummah, dalam rangka menguji umat. Fil amali bima la yajiduna lafzahu fil Quran, apakah mereka mau mengamalkan syariat yang tidak mereka jumpai dalam Al-Quran. Karena Al-Quran muttafaqun alaih, disepakati oleh seluruh umat. Sedangkan sunnah, maka sebagian ada orang yang mengingkarinya. Dan kekuatan orang apakah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak ditimbang dari ketundukan mereka terhadap sunnah. Wa tahqiqu imanihim bima anzalallahu ta'ala, dan mewujudkan iman mereka terhadap apa yang telah Allah turunkan. Aksu halil yahud, berbeda dengan kondisi orang Yahudi. Alladzina hawalu katma nassir rajmi fit Taurat, yang mereka berusaha untuk menyembunyikan dalil adanya rajam dalam Taurat. Dan di antara teks yang ada dalam Al-Qur'an yang cukup terkenal, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma, kalau ada orang tua, kakek-kakek sama nenek-nenek berzina, maka rajamlah mereka. Dan ayat ini dulunya ada di surat Al-Ahzab. Beberapa keterangan sahabat menyebutkan Al-Ahzab dulunya panjangnya seperti Al-Baqarah. Namun kemudian banyak dinasah sampai seperti Al-Ahzab. Ada berapa ayat Al-Ahzab? Tinggal sedikit ya. Dibandingkan dengan Al-Baqarah tidak ada separuhnya. Bahkan tidak ada sepertiganya. Berarti banyak sekali ayat yang teksnya dinasah. Namun hukumnya berlaku. Kemudian as-salisu, yang ketiga, manusiha hukmuhu wa lafzuhu, dinasah hukumnya dan lafadznya. Semacam kanashi ashri radha'at as-sabiq fi hadithi Aisyah. Contohnya adalah nasah untuk 10 kali persusuan yang telah lewat, yang disebutkan oleh Aisyah dalam hadisnya. Ini tidak ada dalam Al-Quran. Lafadznya juga tidak ada, hukumnya juga tidak berlaku. Selanjutnya, wa yanqasimun naskhu bi'tibarin nasikh ila arba'ati aqsamin. Pembagian nasah ditinjau dari an-nasikh, hukum yang menasah. Kalau tadi ditinjau dari mansukh, selanjutnya ditinjau dari nasikh. Ada 4 macam. Yang pertama adalah naskhul Qur'ani bil Qur'an. Menasah Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. seperti ayat musabarah. Contoh yang lain apa? Kewajiban bersedekah kepada orang fakir sebelum munajati Rasul, sebelum berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah nasah dengan ayat lanjutannya. Asyfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dan tidak ada manusia yang mengamalkan hukum ini selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelum beliau bermunajat berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah dulu sekian dirham, setelah itu berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan ayat yang menasakhnya. Kemudian yang contoh yang kedua adalah, atau jenis yang kedua adalah, nasul Qur'ani bi sunnah, menasah Al-Qur'an dengan sunnah. Contohnya beliau menyatakan di sini, walam ajid lahu mithalan saliman. Saya tidak menjumpai adanya satu contoh di sini. Kemudian nasul sunnah bil Qur'an, menasah sunnah dengan Al-Qur'an. Namun di sini kembali bukan karena prinsip bahwa nasih harus aqwa, harus lebih kuat dibandingkan mansuh. Beliau nyatakan, belum aku jumpai contoh yang selamat dalam kasus ini. Ada contoh, namun masuknya dalam takhsis. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dinasah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan la wasiyata liwaris. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu ahli waris, yaitu al walidain. Kutiba 'alaikum idza hadar ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Dulu diwajibkan untuk berwasiat ketika orang mau mati, untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dekatnya. Namun ini dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarisin. Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak masing-masing kepada ahli waris. Tapi ini nanti dimasukkan dalam bab takhsisul am, bukan masuk pada bab nasakh. Sehingga kalau misalnya itu dijadikan contoh nasakh, dengan kita katakan bahwa takhsisul am bagian dari nasakh, maka bisa kita jadikan sebagai contoh dalam kasus ini. Kemudian nasakh sunnah bil Quran, contoh nasakh sunnah dengan Al-Quran, misalnya adalah nasakh istiqbal Baitul Maqdis ats-tsabiti bis sunnah. Nasakh tentang kewajiban menghadap ke Baitul Maqdis yang terdapat dalam sunnah, istiqbalil Ka'bah ats-tsabit biqaulihi ta'ala, dinasakh dengan hukum untuk menghadap ke Ka'bah berdasarkan firman Allah taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dimanapun kalian berada maka palingkanlah wajah kalian ke arah masjidil haram. Kemudian yang keempat adalah nashus sunnah bis sunnah, menasah sunnah dengan sunnah. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum anin nabid fil au'iyah. Aku dulu melarang kalian untuk minum nabid, rendaman kurma, fil au'iyah, yang ada di wadah. Kemudian fashrabu fi ma syi'tum wa la tashrabu muskiran. Sekarang silahkan kalian minum. Berarti hukum asal minum di sini apa? Mubah ya, bukan mustahab. Apa minum nabid hukumnya? Mubah. Wala tashrabu muskiran, dan janganlah minum yang memabukkan. Karena Wallahu alam, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai pokoknya semua rendaman kurma nabid ini bisa memabukkan. Tanpa mempedulikan wadahnya. Sehingga beliau larang. Akhirnya beliau menasah hukum ini, pokoknya selama nabid itu belum memabukkan, boleh diminum. Dan di sini beliau tidak menyebutkan nashul Quran atau nashul sunnah bil ijma. Dulu sudah pernah kita sampaikan, ini tidak mungkin. Karena nasah semuanya harus berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah. Di definisi Syaikh Utsaimin, bidalilin minal kitabi was sunnah. Dan ini Allah tegaskan di ayat yang tadi kita singgung. Allah mengatakan, ma nansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha. Tidak ada yang saya nasah, aku nasah maupun aku lupakan, aku tinggalkan, kecuali na'ti bi khairin minha. Aku datangkan dengan hukum yang lebih baik, au mithliha, atau yang semisal dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bahwa setiap nasah dia sendiri yang akan mendatangkan penggantinya. Karena itu tidak ada nasah yang nasihnya adalah ijma. Karena telah Allah jamin semua kasus nasah pasti di sana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan penggantinya. Kemudian selanjutnya tentang hikmatun nashi, hikmah adanya nasah. Lin nashi hikamun muta'addidatun minha. Dalam nasah terdapat banyak hikmah yang beraneka ragam, di antaranya yang pertama, mura'atu masalihil ibad bitashri'i ma huwa anfa'ulahum fi dinihim wa dunyahum. Menjaga kemaslahatan para hamba dengan Allah memberikan syariat yang paling bermanfaat untuk mereka, baik untuk agama maupun dunia mereka. Sehingga dengan ini kita bisa mengetahui bahwa Islam adalah salihun likulli zaman wa makan. Islam itu selalu relevan untuk setiap zaman, setiap waktu dan tempat. Kemudian yang kedua, adanya at-tatawur, tahapan fit tashri' hatta yablughal kamal. Tahapan dalam pensyariatan sehingga mencapai sempurna. Tatawur dan tataruj fit tashri' ini diperbolehkan. Seperti yang kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya setahap demi setahap. Dimulai dari masalah khabariyah, masalah yang terkait masalah akidah, khabar, berita, kemudian dilanjutkan dengan masalah amaliyah. Sedikit demi sedikit hingga menjadi sempurna. Tatawur fit tashri', bertahap dalam penetapan syariat. Namun tatawur fit tashri' ini tidak boleh diterapkan untuk prinsip tataruj fit dakwah. Tatawur fit dakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala dulu menurunkan syariat itu setahap demi setahap. Maka kita dalam berdakwah juga harus menyampaikan setahap demi setahap sesuai dengan urutan yang Allah sebutkan. Karena itu yang pertama tidak wajib salat 5 waktu dulu. Nanti riba dihalalkan, khamar boleh dan seterusnya bertahap sedikit demi sedikit sesuai dengan selang waktu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan ada prinsip seperti itu ya. Salah satu yang punya seperti ini adalah Hidayatullah. Itu punya namanya SN, Sistematika SNW, Sistematika Nuzul Wahyu. Itu buku panduan kajian mereka, bahwa Islam datang dengan syariat yang bertahap, maka dakwah juga dilakukan seperti ini. Secara teori, wallah alam, secara praktek. Dan itu jadi bahan kajian mereka dalam membahas syariat SNW, Sistematika Nuzul Wahyu. Ya. Ada juga sebagian yang ikut-ikutan seperti ini, membuat forum kajian sesuai dengan urutan turunnya wahyu. Namun mereka kebingungan, karena sebagian besar ayat Al-Quran itu ibtidai, tidak memiliki sabab nuzul. Dan kalaupun ada sababun nuzul, banyak yang tidak diketahui sejarahnya. Mentoknya nanti sampai wadduha. Setelah adduha, surat apa? Bingung. Dan bisanya hanya berdasarkan ijtihad mufassir. Karena itu semacam ini berlaku hanya untuk masalah tasyri', namun tidak berlaku untuk dakwah. Kalau dakwah semua sudah jadi, kita tidak boleh kemudian mengatakan untuk sementara dalam kasus dakwah pertama khamar dibolehkan, ini dibolehkan. Bukan demikian ya. Nanti jadinya malah merusak syariat. Kemudian yang ketiga adalah ikhtibarul mukallafin. Menguji para mukallaf bisti'dadihim liqabulit tahawul. Agar mereka bersiap, bersiap-siap dalam menerima adanya perubahan min hukmin ila akhar, dari satu hukum kepada hukum yang lain. Waridahum bidzalika, dan kerelaan mereka, keridhaan mereka untuk melakukan perubahan aturan. Ini berlaku enggak sampai sekarang? Hikmah ini mungkinkah berlaku di zaman sekarang? Ini hanya berlaku di zaman sahabat. Istiqdad at-tahawwul liqabul at-tahawwul, bersiap untuk menerima perubahan dari satu hukum ke hukum yang lain. Di zaman kita tidak mungkin ya. Karena itu sudah jadi, sudah sempurna di masa silam. Kemudian yang keempat, ikhtibarul mukallafin biqiyamihim biwadzifati syukri idza kana an-nasxu ila akhaf. Menguji mukallaf untuk melakukan tugas syukur apabila nasah kepada yang lebih ringan. Wa wadzifatu sabri, dan melakukan sabar idza kana an-nasxu ila asqala, apabila nasah kepada yang lebih berat. Wallahu a'lam. Pembahasan tentang nasah selesai, dan kita akan lanjutkan tentang akhbar di pekan berikutnya. Kita akan bahas untuk akhbar, kita bahas di pekan berikutnya, dan selanjutnya kita bahas tugas yang kemarin ya. Tugas tentang al-amru bil ada, hal yastalzim al-amru bil qada. Semuanya mengumpulkan tidak? Yang tidak mengumpulkan ngaku. Enggak ada yang mau ya. Ya, tujuan tugas ini yang pertama adalah dalam rangka fahmul makruh. Jadi ini ada teks, silakan difahami teksnya. Dan ini saya ambil dari bukunya Al-Isnawi yang berjudul At-Tamhid fi Takhrijil Furu' alal Usul. Pengantar tentang Takhrijil Furu' alal Usul. Menyimpulkan cabang hukum berdasarkan usul, berdasarkan apa, kaidah usul. Dan Isnawi ini bermadzhab Syafi'i. Maka yang beliau sampaikan di sini adalah usul Syafi'iyah, kemudian beliau jelaskan furu'-furu'nya, namun beliau sebutkan ikhtilaf. Dan kita sarankan untuk membaca buku semacam ini, Takhrijul Furu' alal Usul. Menyimpulkan rincian hukum berdasarkan kaidah usul. Karena ini melatih kemampuan kita untuk memahami usul yang sudah pernah kita ketahui. Saya pernah tanya sama Dr. Arifin Badri. Jadi kira-kira bagaimana caranya untuk belajar usul biar lebih matang untuk apa, tadribul malakah. Menguji kemampuan dalam menerapkan usul. Kemudian beliau sarankan kitab Takhrijul Furu' alal Usul, karya siapapun silahkan. Kemudian saya cari-cari, ada tiga ulama yang menulis dalam hal ini, Al-Isnawi ini yang paling mudah ya. Kalau yang sebelumnya Az-Zinjani, kemudian sebelumnya lagi At-Tilmisani. Judulnya kurang lebih sama, Takhrijul Furu' 'alal Usul. Ya. Al-amru bil ada hal huwa amrun bil qada? Perintah untuk melakukan ada, apakah sekaligus perintah untuk melakukan qada? Di sana ada khilaf di antara para ulama. Namun sebelumnya perlu kita pahami tentang batasan ada dan qada. Ada itu apa? Ya. Melaksanakan kewajiban pada waktunya atau melaksanakan perintah pada waktunya. Kalau qada, melaksanakan perintah setelah selesai waktunya. Kalau di luar waktu bisa sebelum, ya setelah. Kita katakan setelah selesai waktunya. Kalau sebelum waktu batal dengan sepakat ulama. Karena tidak ada istilah sholat sebelum waktu. Kalau sholat setelah waktu masuk qadha dengan persyaratan tertentu. Nah, khilaf ini berangkat dari dua kasus, dari dua pembahasan, dari dua pengantar. Yang pertama adalah tentang kaidah apakah al-amru bil murakkab amrun bi ajza'ihi. Apakah perintah yang double itu berarti sekaligus perintah menunjukkan perintah bagiannya. Contohnya adalah perintah tentang sholat. Di situ double, perintah mengerjakan sholatnya dan perintah mengerjakannya pada waktunya. Perintah puasa, perintah puasanya dan perintah mengerjakannya pada waktunya. Maka semacam ini al-amru bil murakkab, perintah yang statusnya double. Nah, kalau ada al-amru bil murakkab, perintah yang statusnya double semacam ini, apakah yastalzim amrun bi ajza'i, menunjukkan perintah pokoknya harus dilakukan meskipun hanya dapat sebagian. Kalau orang tidak bisa mengerjakan sholat pada waktunya, masih ada perintah satunya, yaitu sholatnya. Dengan menggunakan prinsip ini, bagi ulama yang memiliki prinsip al-amru bil murakkab amrun bi ajza'i, maka ketika waktunya selesai, dia masih berkewajiban untuk melaksanakan sholatnya. Perintah melaksanakan sholat pada waktunya tidak dia laksanakan, tapi perintah sholatnya belum dia laksanakan. Dan melaksanakan perintah sholatnya ini amrun bil ajza. Karena itu dari sini, berangkat dari sini, kita pernah mendengar ada ulama yang berpendapat jika ada orang yang meninggalkan sholat baik tahunan maupun pekanan maupun bulanan, apakah dia diwajibkan untuk qadha? Sebagian berpendapat wajib qadha, di samping dia melanggar dosa yang sangat besar. Kemudian pengantar yang kedua, mukaddimah yang kedua, untuk amrun yang muhaddad bil waqt, perintah yang dibatasi dengan waktu, maka mengerjakan perintah tersebut fil waqtil muhaddad, di waktu yang telah ditetapkan, semuanya itu karena kemaslahatan waktu tersebut. Sehingga berdasarkan kaidah ini, maka jika ada satu perintah yang dia mutaayyan bil waqt, wajib dilakukan di waktu tertentu. Ketika waktunya habis, berarti tujuan kemaslahatan perintah itu sudah tidak berlaku, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan qadha. Berangkat dari dua mukaddimah ini, kemudian ulama berselisih pendapat apakah al-amru bil ada amrun bil qadha. Dan di sana ada dua qaul ya, ada dua pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan al-amru bil ada laisa amron bil qada. balla buddha min amrin jadid. Hukum asal perintah melakukan ada itu tidak harus perintah qadha, namun perintah qadha ini harus ada perintah baru, perintah khusus. Kalau tidak ada perintah khusus, maka tidak berlaku qadha. Mufhum? Saya ulang ya. Hukum asal perintah bil ada tidak mengharuskan perintah bil qadha, kecuali jika ada perintah baru. Kalau ada perintah baru, baru boleh qadha. Kalau tidak ada perintah baru, tidak ada qadha. Dan di sini disebutkan ini adalah pendapat di ada yang bawa kertas kemarin enggak ada ya? Nah, semuanya mengerjakannya online. Ini dampak buruk online kayak gitu biasanya. Ya. Ini pendapat Fakhrul Razi, kemudian Al-Amidi dan yang lainnya. Dan di sini dinyatakan pendapat jumhur, di antaranya adalah pendapat Al-Juwayni, Abul Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain, kemudian Asy-Syirazi juga bermerah demikian, dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Majduddin Ibn Taymiyah, kakeknya Ibn Taymiyah. Di antara dalilnya adalah keterangan Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada' as-shalah. Kami diperintahkan untuk melakukan qada puasa dan tidak diperintahkan untuk melakukan qada salat. Kondisi wanita haid itu yaskutu anhu wujubu shalatil waqti wa shaumil waqti. Kondisi wanita yang sedang haid, dia mendapatkan hak gugur kewajiban sholat pada waktunya dan puasa pada waktunya. Sehingga dia tidak sholat, tidak puasa bagian dari tugasnya. Nah, apakah dia wajib untuk qadha? Karena di sini ada dua yang ditinggalkan, sholat dan puasa. Maka disimpulkan dari hadis Aisyah, andaikan di sana tidak ada amrun bil qadha, maka sholat maupun puasa tidak ada qadha untuk mereka. Namun ketika Aisyah mengatakan nu'maru bi qadha is-shaum wala nu'maru bi qadha is-shalah, menunjukkan apa? Ada perintah baru untuk melakukan qadha. Sama-sama ditinggalkan, namun satunya diperintahkan untuk qadha dan satunya tidak diperintahkan untuk diqadha. Berarti harus ada amrun jadid, perintah baru untuk melakukan qadha. Kemudian dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya an salatin, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha." Siapa yang ketiduran atau lupa sehingga tidak salat, maka dia harus kerjakan ketika ingat. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyusalliha hina dzakaraha. Hendaknya dia kerjakan ketika ingat. Berarti ada amrun bil qadha. Andaikan beliau tidak menyebutkan falyusalliha hina dzakaraha, orang yang ketiduran atau lupa salat, dia enggak wajib salat. Sakitun anhu, gugur kewajiban salat darinya. Ini tarjih yang diberikan oleh Al-Isnawi, maka di sini beliau mengatakan fihi madhaban, ada dua pendapat, asahuhuma, pendapat yang lebih kuat adalah annahu la yakunu amrun bihi. Amrun bil ada la yakunu amrun bil qada. Kemudian beliau sebutkan beberapa kasus ya, misalnya ada orang yang telat membayar zakat fitrah, di luar kesengajaannya, maka dia tidak perlu qadha. Artinya gugur kewajibannya untuk zakat fitrah. Kalaupun dia mengeluarkan, statusnya sedekah, tasaddaqa biha, sedekah biasa, tidak bernilai zakat fitrah. Kemudian di sini ada pertanyaan, kapan al-amru bil qada berlaku? Berarti jawabannya apa? Ya, prinsip yang pertama, ketika ibadah itu muhaddad bil waqt, ibadah itu dibatasi waktu. Kalau ibadahnya enggak ada batas waktu, tidak ada istilah amrul bil qada. Maka tidak ada istilah qada haji, karena sekarang belum mampu. Beda dengan qada sholat. Sekarang tidak mampu sholat karena lupa atau karena ketiduran. Nanti ada qadanya. Tidak mampu puasa karena sakit, ada qadanya. Kemudian ada amal yang yusofu bil ada wal qada. Kapan amal itu yusofu bil ada wal qada? Ya gampang saja, kalau ada adat dan kodok berarti di situ ada batas waktunya. Berarti amal yang dinilai yusofu bil adak wal kodok adalah amal yang memiliki batas waktu. Baru yang keempat, tentang ikhtilaf, apakah keberadaan al-amru bil adak mengharuskan al-amru bil kodok? Penjelasannya tadi, dan pendapat yang kuat adalah tidak mengharuskan. Wallah alam. Ya, ini di luar tema kita, namun tujuannya tadi ya untuk melatih bahwa ada kaidah seperti itu dan takhrijnya, bagaimana ulama menurunkan menjadi kasus yang lain untuk menjawab beberapa kasus, caranya demikian tadi. Tugas berikutnya sudah sampai belum? Tentang apa? Gimana? Zahir dan muawal yang mana? Oh, ya, hadis apa perbedaan firman Allah dalam Al-Quran dan hadis Qudsi? Ya. Secara umum ini ada khilaf ulama dan insya Allah pendapat yang kuat. Kalau firman Allah dalam Al-Quran itu makna dan lafadznya dari Allah. Kalau hadis Qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sisi perbedaan yang lain, karena Al-Qur'an itu lafadznya dari Allah, maka yang al-muta'abbad bitilawah hanya khusus untuk Al-Qur'an. Kita mendapatkan satu huruf 10 pahala khusus untuk Al-Qur'an. Kalau hadis qudsi tidak mendapatkan hadis itu, tidak mendapatkan satu huruf 10 pahala. Baik, insya Allah kita bahas pekan depan untuk tugas yang kedua, karena belum sampai ke saya, nanti tidak dibocorkan terus ada yang jawab ulang. Sudah dijawab belum? Deadline-nya hari ini, berarti ada yang belum jawab ya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.